Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ya ayyatuhal akhwatu fillah, barakallahu fikunna jami'an. Kembali kita melanjutkan membaca kitab Min Akhtha'iz Zawjat, di antara kesalahan-kesalahan para istri, karya Syekh Dr. Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad hafizahullah ta'ala. Dan kita masih pada penjelasan kesalahan yang kedua, yaitu qillatu mura'ati zaujah li walidai zauj, kurangnya perhatian seorang istri kepada kedua orang tua dari suaminya atau mertuanya. Kata beliau, melanjutkan penjelasannya di halaman ke-8, summa inna ikrama zaujati liwalidai zaujiha, kemudian sesungguhnya sikap istri yang memuliakan kedua orang tua suaminya, atau di halaman ke-9 ya. Di halaman ke-9. Tsumma inar rajul alladhi yuhibbu ahlahu, kemudian sungguhnya seorang suami yang mencintai keluarganya, walidayhi, dan dia berbakti kepada kedua orang tuanya, insanun fadilun, dia orang yang mulia, seorang yang memiliki keutamaan, karimun solihun, orang yang mulia, orang yang soleh, jadirun bin antah tarimahu zaujatuhu, sehingga sepantasnya seorang istri memuliakan suami yang semacam ini. Watujillahu, menghormatinya. Watu'ammilu fi al-khair, dan mengharapkan kebaikan pada diri suami yang seperti itu. Li'anna ar-rajula alladhi la khaira fihi liwalidayhi, karena seorang yang dia tidak memiliki kebaikan kepada kedua orang tuanya, seorang yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, la yakuhi ghaliban khairun li zaujatihi li zaujatin aw waladin aw ahadin minan nas, seringnya dia tidak akan baik kepada istri ataupun kepada anak ataupun kepada orang lain. Kalau kepada kedua orang tuanya sendiri dia jelek sikapnya, jelek muamalahnya, apalagi kepada orang lain. Ini umumnya. idhafatan ila zalika, apalagi ya, ditambah fazauju murtabitun bi ahli, suami itu memiliki ikatan yang kuat dengan keluarganya. Fala budda lahu minhum, dia butuh kepada lafika kalahu anhum, tidak bisa dipisahkan dari mereka. Wal arabu taqulu, orang Arab mengatakan anfuka minka wa in dhanna, hidungmu itu bagian darimu walaupun ya mengeluarkan ingus. Wa isuka minka wa in kana ashban, ya, asalmu itu ya termasuk darimu walaupun memiliki duri, ya. Ini kata orang Arab. Wa idza kunti ayyatuha zaujatu radiyatan fi uquqi zauji liwalidayhi, jika engkau wahai seorang istri, jika engkau ridho terhadap kedurhakaan suamimu kepada kedua orang tuanya, wa fi mu'amalatiki as-sayyi'ati lahuma, dan juga pada mu'amalahmu yang buruk kepada kedua orang tua suamimu. Fahal tarzina antu amala ummuki bimisli hadil mu'amalah, maka apakah engkau ridho jika ibumu sendiri disikapi dengan mu'amalah semacam ini min qibali zaujati ikhwaniki, oleh istri-istri dari saudara-saudara laki-lakimu. Kalau kamu punya ipar-ipar perempuan, kamu punya saudara laki-laki, kemudian mereka sudah menikah, punya ipar-ipar perempuan, apa kamu ridho ipar-ipar perempuanmu itu bersikap jelek kepada ibumu sendiri? Bal hal tarzina antu amala antu amali anti bidzalika min azwaji auladiki, bahkan apakah engkau sendiri ridho, apakah engkau sendiri senang, apakah engkau sendiri menerima jika engkau disikapi dengan cara semacam itu oleh ya istri-istri dari anak-anakmu? Dawahana min kil azmu, kalau tulangmu sudah lemah, badan rambutmu sudah beruban, kamu sudah tua, kamu punya apa menantu-menantu perempuan, kamu senang tidak, kamu ridho tidak sebagai seorang mertua disikapi dengan sikap buruk semacam itu? La ikhaluki tarzina bidzalik, saya enggak percaya, saya enggak yakin kau akan ridho dengan hal itu. Fal jazau idzan min jinsil amali, jika demikian maka sungguhnya ketahuilah bahwa balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan. Kalau engkau sikap buruk kepada mertuamu, maka jangan marah, jangan menyesal, jangan kecewa ya ibumu disikapi dengan sikap yang buruk oleh ipar-ipar perempuanmu. Dan engkau ketika tua nanti, kalau engkau umur panjang dan memiliki menantu, disikapi yang jelek oleh para menantumu, karena balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan. kata orang Arab dalam bait syairnya, kata Khalid bin Zuhair, la wala tajaza'anna min siratin anta sirtaha. Jangan kamu mengeluh terhadap suatu perbuatan yang engkau sendiri menempuhnya. Fa'awwalu radin siratan min man yasiruha. Karena orang yang pertama kali senang, ridho dengan sebuah sikap, sirah itu sifat, perbuatan, itu adalah orang yang menempuhnya. Wa akhiran, yang terakhir terkait dengan masalah ini, fa inna mauqifaz zaujati salihati, sungguhnya sikap seorang istri yang salihah, fi i'anati zaujiha 'alal birri, dalam membantu suaminya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, kafilun fi katsirin minal ahyan, sering fi halil muskilat, seringnya cukup untuk menghilangkan masalah-masalah yang ada. Wa taswiyatil azimat, akan memberi peran yang besar untuk memperbaiki apa krisis yang ada. Wa jam' wa ra'bi sad'i, akan memperbaiki hubungan, menyatukan yang dulunya ada perbedaan. Li'ana al-walidaini, karena sesungguhnya kedua orang tua, indama yashhadanil hubba as-sadiq, ketika keduanya menyaksikan cinta yang tulus, walhanana al-fayyal, menyaksikan kasih sayang yang luar biasa, yang sepenuh hati, minti ibnihima, dari istri anaknya, dari menantunya, fa innahuma yahfadhani dzalik, maka keduanya, mertuanya tersebut, akan berusaha menjaga hubungan yang baik tadi. Jangan sampai cinta dari menantunya itu hilang. Hada waqad aronal iyanu, kita sendiri bisa menyaksikan dengan mata kepala, anna kathiran minal walidaini, bahwa banyak dari kedua orang, yuhibbuna zaujati banihim, mereka mencintai istri-istri dari anak-anak laki-laki mereka, cintai para menantu perempuan mereka, kahubbihim li banatihim au dan seperti mereka mencintai anak-anak perempuan mereka sendiri, atau bahkan lebih banyak dibandingkan kepada anak-anak perempuan mereka sendiri, jika mereka lebih baik muamalahnya dibandingkan anak-anak pun dari kedua orang tua tersebut. Wala bi taufiqillahi, dan tidaklah hal itu bisa dilakukan kecuali dengan taufik dari Allah. Tsumma bi hikmati ulaika zaujat, kemudian dengan sikap hikmah dari para istri. Wa hirsihinna ala husnil muamalah, juga karena semangat mereka untuk bermuamalah yang baik, liwalidai al-azwaj, kepada para kepada para mertua mereka, pada kedua orang tua dari para suami mereka. Seorang wa mimma yu'inu zaujata salluli ila qulubi walidai zauj ziyadatan ala ma madha. Dan tapi yang akan memborong istri untuk bisa meraih hati kedua orang tua suami, meraih hati mertuanya, ditambah apa yang telah lalu, antas biro zaujatu alal jafa, yaitu hendaknya seorang istri itu sabar menghadapi al jafa. Jafa itu ya kekurang akraban, ya kekurang lembutan. Wa antas tahdhirul ajra, dan hendaknya dia mengingat, selalu mengingat pahala bagi orang-orang yang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, sungguhnya hanya bagi orang-orang yang sabar pahala mereka akan disempurnakan tanpa batas. Wa antanzura fil awaqib, dan hendaklah seorang istri melihat pada dahannya, ya. Wir innal aqibata lil muttaqin, kata Allah. Bersabarlah. Sungguhnya kebaikan atau kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Wa min dzalika an tubadhirahuma bil hadiyah. Juga di antara cara yang lain agar mertua sayang kepada menantu, yaitu hendaklah seorang istri jika dia diberikan kelapangan harta itu semangat memberi hadiah kepada mertuanya. Ya, kalau dia keluar, atau tidak salah seorang suami untuk membantu istrinya, istrinya nggak punya, dia nggak bekerja, atau memang dia nggak memiliki harta, suaminya ngasih ke istri, ya tolong kasihkan ke ibu bapak, itu termasuk ta'awun yang baik, ya termasuk ta'awun yang baik, ya, dan nggak perlu cerita oh ini dari suami untuk enggak, ya memang ya nggak perlu seperti biar orang tua merasa bahwa ini memang murni dari ya menantunya. Itu akan menambah kecintaan. Apalagi kalau memang sang istri diberikan kelapangan harta, lebih baik lagi. Tentunya suami juga akan lebih cinta kepadanya. Wa antahrisu ala hasanil muhadatsah, dan hendaklah seorang istri semangat untuk bicara dengan baik, ya. Ketika ketemu itu ya ada pembicaraan, bukan kemudian ketika seorang menantu ketemu mertuanya diam seperti patung, ya. Wa husnil istima' wal insati li hadithihima, dan mau mendengarkan dengan baik ucapan kedua mertuanya. Wa anta talattafa fil kalam, kemudian hendaklah dia lembut ketika berbicara dengan mertuanya. Wa ilqa assalam wa husni ta'ahud, kemudian mengucapkan dan terus hubungan. Wa min dzalika an tusi antusia zaujaha bimura'ati walidai. Kemudian cara yang lain, itu hendaklah seorang istri terus berpesan kepada suaminya agar suami itu peduli memperhatikan kedua orang tuanya. Ya, karena tidak dipungkiri sebagian anak itu kurang perhatian kepada orang tuanya. Maka ya, seorang istri yang baik itu mengingatkan suaminya, menghasung suaminya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Wa'alla yus'irahuma bi anna qalbahu qad mala anhuma kulal maili ila zaujatihi. Dan mengingatkan, ya, berpesan kepada suaminya agar suami tidak melakukan hal-hal yang membuat kedua orang tuanya itu merasa bahwa hati sang anak itu, ya, sudah lebih condong kepada, ya, sudah enggak peduli lagi dengan orang tua. Ketika antarfa'a zaujatu akifaz dhara'ah ilallahi kai yu'attifa qulubal walidaini ilaiha. Dan juga di antara cara yang sangat penting, ini termasuk sifat seorang mukmin terkait dengan hal ini, hendaklah dia mengangkat, ya, seorang istri mengangkat telapak tangannya ad-dara'ah ilallah untuk berdoa kepada Allah agar menjadikan hati dari kedua mertuanya, kedua orang tua suaminya itu, ya, lembut, ya, cinta kepadanya. Wa an yu'inaha ala husni ta'amuli ma'ahuma, dan memohon kepada Allah agar menolongnya supaya bisa bermuamalah dengan baik kepada mertuanya. Faya ayatuha zaujatu al-karimatu, maka wahai istri yang mulia, istahziri hadhil ma'ani, hendaklah engkau selalu mengingat ini. Walaki sana'un jamilun, engkau akan mendapatkan pujian yang baik. Wa zikrun hasanun fil ajil, dan nang harum di dunia ini. Wa ajrun jazilun, wa ata'un ghairu majdudun fil ajil, dan engkau akan mendapatkan pahala yang besar dan karunia yang tidak terbatas, yang tidak putus di akhirat nanti. Ini terkait di antara kesalahan yang dilakukan oleh sebagian istri, yaitu yang kedua. Selanjutnya kita masuk kepada perkara yang ketiga, asalis, di antara kesalahan yang aku, ya, sebagian istri, yaitu tabadzulu zaujati wa kutamuliha li zaujiha, yaitu tabadzul wakilatu ma'rif sama, yaitu kurangi berhias untuk suaminya, tampil tabadzul itu seadanya, tidak mau berhias untuk suaminya. Fazauju yahtaju ilal kalimati thayyibah wa lamsah alhaniyah. Seorang suami itu butuh kepada ucapan yang baik, sentuhan yang kasih sayang, wal atifah ar-raqiqah, perasaan yang lembut. Wa yasurru ma yaruku aina, Dan seorang suami itu akan senang hal-hal yang menyenangkan pandangannya. Wa yubhiju nafsahu, dan membuat jiwanya. Wa yufrih qalbahu, dan membuat dia ceria hatinya. Wa kathirun minaz zaujat la tu'na bimat hariha amama zaujiha. Banyak dari para istri yang tidak memperhatikan penampilannya di hadapan suaminya. Fala talbasil al-jamil, dia tidak mau mengenakan pakaian, ya, baju yang indah, padahal dia memilikinya. Suaminya sudah memberikan baju yang disenangi. Fala tata'adana bin nadhafah, tidak menjaga kebersihan badannya. Wala tatayyabu li zaujiha, dan tidak mau menggunakan pewangian untuk suaminya. Wala turai ma yarukuhu minar rawaih at-thayyibah, dan tidak memperhatikan bau-bau yang disukai suaminya. Wa ilat alaihi akbalat bimalafis rasah, kalau dia menyambut suaminya, maka dia menyambut dengan pakaian yang lusuh, ya, pasin sa'ir ash'as, rambutnya acak-acakan, enggak disisir. Warawah tanba isu minha asaru tobah, dan dengan bau dapur, ya, bau-bau yang menunjukkan dia ini habis masak. Wa idza takallamat bi sautin ajash kajarasir roha, kalau dia berbicara dengan suaminya, dia berbicara dengan suara yang kasar seperti bunyi lonceng, ya, atau bunyi, ya, suara mesin itu, penggilingan itu, penggilingan, ya, roha itu bisa digunakan oleh orang-orang Arab untuk menggiling tepung, ya. Aman ibtisamah fala yakadu taghuruha yaftaru anha. Adapun itu hampir-hampir, ya, tidak pernah muncul dari ti. Suma idahiyah arat, suma hidat al khuruj liziarati aqaribiha. Nah, dia sendiri yang ingin keluar untuk mengunjungi, ya, kerabat-kerabatnya, kalau keluar kerabatnya, au sawai, au mengunjungi teman-temannya. Dalat haluha as-sabiqatu ra'san ala aqbin, maka total keadaan sebelumnya itu berubah total. Fala takhruju ilaihim illa bi'ullah, dia tidak akan keluar mengunjungi mereka kecuali dengan perhiasan yang paling bagrihin, dengan minyak yang apa, wangin yang paling harum. Inna yaman ro'aha anna fi lailati ursiha, sampai orang yang menyangka sang istri keluar tadi sedang fahula mutrozah, keluar dengan perhiasan yang mencolok. Watil hawajib muzajjajah, ya, ini di hias, ya, seindah mungkin. Wahadi uyunun makhulah, matanya dicelak, ya. Fala yakunu nasibu zaud min zalika ila ru'yatuha, jadi suami enggak mendapatkan bagian dari itu kecuali apa, melihatnya. Idza aradatil khuruja li ziyarah, kecuali jika sang istri ingin keluar, ingin ziarah tadi. Oh, di rumah ya tadi keadaannya, ya. Inna hadha as-sani'a lamin asna'il khisal. Sungguh dan semacam ini termasuk sifat yang paling buruk. Wa inna imra'atakum bihi la jadiratun bin anta isha hayatan nakid. Dan sungguh seorang istri yang memiliki sifat, maka wajar kalau dia akan mendapatkan kehidupan yang nakidah, kehidupan yang ya tidak baik, yang penuh penderitaan merana. Wa antajliba ala nafsiha wa ala zawjiha al-bala'a wasyaqa idza ma sabara 'alaiha. Dia akan mendapatkan kesengsaraan yang menimpa dirinya dan suaminya jika suaminya enggak bersabar ya, menghadapi kekurangan dia yang seharusnya bisa ditutupi tadi. Wa abqahal lahu, kalau sang istri, kalau sang suami menahan dia sebagai istri, atau afan wa alahu, kalau dia ya sang suami tidak sabar menghadapi tetap menjadikan dia istri, ya, musibah bencana. Wal ghalib anna mithlaha la tabqa ma'az zawji, macam ini macam tidak akan lama dia bersama suaminya. Idza taron ilaiha itiraron yalja'u ilal ibqa'i alaiha, kecuali dia terpaksa, kecuali jika suaminya itu apa terpaksa ya. Dan ya, lain ya, kecuali apa tetap hidup bersamanya. Wa idza kanat asarah, itu ditambah dengan sifat istri yang banyak bicara, istri sifat sarsarah, banyak omong, banyak bicara, berlebihan maksudnya, salih tangannya tajam, ya, kurang ajar kepada suami, melukai suami, sababatun li zaujiha, suka mencaci maki suaminya, na'udzubillahi min dzalik, faqad jat alaiha dzulumatin ba'dhuha fawqa ba'dhin, maka dia telah mengumpulkan jamat alaihi ya, yang bertumpuk-tumpuk. Fahal yasduru lu min akilah rasyidah, apakah perbuatan macam ini akan muncul dari seorang istri yang berakal, yang dewasa kepada orang? Gak mungkin seorang istri yang dewasa dan takut akan memiliki watas alis dari zaujiha wa usratiha. Apakah mungkin akan muncul orang yang berusaha agar suami dan keluarganya itu bahagia? Lah, gak mungkin. Akilah ar-rasyidah zatad din, wanita yang berakal dan dewasa, yang dia memiliki agama yang baik, wal khuluq dan akhlak yang mulia, la imardhati zauj, benar-benar itu mendapatkan keridhaan suaminya, mastata lika sabila, semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dia. Nah, Allah tidak membebani seorang. Fala takhruju fi kamil zinati illa ilaihi, dia tidak akan dengan perhiasan yang sempurna kecuali untuk suaminya. Wala ta'ni bi nafsiha inayatan tamatan illa lahu, dan dia tidak akan memperhatikan, tidak akan merawat dirinya dengan perawatan yang sempurna kecuali untuk. Fa idza kana hadiran akhadat zinataha bisat, kalau suami dia hadir ya, ada ya, dia akan menggunakan perhiasannya dengan ya, au ahsana thiyabiha, atau akan baju yang terbaiknya, wa tatayyabat wa tabakharat, akan menggunakan minyak wangi, parfum atau tabakhur, kalau di orang Arab biasa menggunakan apa kayu yang dibakar itu al-ud. Indonesia itu kenal kayu harum. Wadahanat dia akan menggunakan iddah semacam ini. Wata'ahat syi'raha akan menjaga ya, rambutnya. Wanadhofata badaniha dan akan menjaga kebersihan apa badannya. Di ada anak-anak itu berbeda ketika di berduaan ya, memperhatikan ya. Thumma la yara illa basimatan mutahallilah. Kemudian seorang suami ya, setelah itu tidak akan sang istri kecuali dalam keadaan tersenyum ya. Wala yasma'u illa hamidatan syakirah. Seorang suami tidak akan mendengar dari menunjukkan syukur. Qala sudak yasifu nisa ya, Al-Farosdak mengatakan ketika menyebutkan sifat wanita yang baik, asna inda bulihinna idza khalau ya khifarun. Ya, mereka senang gembira ya ketika ada suaminya ya. Kalau suami itu keluar ya pergi, mereka ambil biasa saja, tidak masalah ya kan. Suami ada, mereka berusaha segenap kemampuannya agar membuat suami itu gembira ya samanya. Wallahu a'lam bishawab, wala haula wa quwwata. Ini yang kita dengarkan bersama. Kemudian karena ingin mengingatkan agar untuk kajian sore itu lebih cepat datangnya dan agar kita bisa juga lebih cepat waktu sholat maghrib semakin maju. Jadi harapannya empat hari kemudian kita segera mengakhiri sebelum jam 6 itu. Subhanallahi hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.